bila kamu di dekatku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu di dekatku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Karena aku menyadari siapa aku ini, tak sepadan, tak setinggi, tak patut kau cintai. Cukup bahagia hatiku bila bertemu denganmu. Cukup bahagia hatiku dapat memandang wajahmu. Bila kamu di dekatku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu di dekatku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa.